ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita pindah ke bab berikutnya. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Ya, bab siapa yang, bab orang yang mengingkari sesuatu berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini penulis rahimahullahu ta'ala, sekarang beliau masuk menjelaskan tentang penjelasan tentang hukum orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan apa? Sesuatu dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mengingkari sesuatu dari nama dan sifat itu dari kekufuran. Masuk di dalam kekufuran. Iya. Ini pembahasan kitab Tauhid ya. Tauhid itu terbagi tiga. Ada Tauhid Rububiyah, ada Tauhid Uluhiyah, dan ada Tauhid apa? Asma wa sifat. Iya. Kalau dia yakini semuanya, maka itulah Tauhid namanya. Ada yang dia kafir terhadapnya, maka itu dari kekufuran. Jelas ya? Jadi kalau dia mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah, maka ini masuk di dalam kekufuran. Iya. Jadi man jahada, bab man jahada, siapa yang jahada, dia mengingkari, iya, syai'an, sesuatu apapun, sesuatu apapun. Jadi man bisa bermakna orang ya. Jadi kalau dia orang, kalau ada orang yang seperti itu, hukumnya faqad kafar, dia telah kafir. Tapi kalau man bermakna al-mausul, ya ini penjelasan hukum, yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat, maka apa namanya, hukumnya diterangkan pada dalil-dalil setelahnya. Baik, mengingkari nama dan sifat itu ada dua bentuk ya. Yang pertama ada juhud, bermakna juhud ingkar, dia mengingkarinya. Jadi suatu Allah tetapkan nama dan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, tapi dia ingkari hal itu, dia tolak, maka ini kufur akbar. Ada yang kedua namanya juhud ta'wil, dia mengingkari tapi dia menta'wil, yang menyebabkan dia melakukannya adalah ta'wil, maka ini masuk di dalam kufur asghar. Ya, masuk di dalam kufur apa? Asghar. Jadi ini terlihat ya di bab-bab yang dibawakan oleh penulis, beliau itu detail menjelaskan berbagai bentuk pembahasan tauhid. Hal yang menyempurnakannya, perkara yang bisa menguranginya, semuanya diingatkan. Agar supaya seorang itu betul-betul lengkap di dalam pembahasan tauhid. Dia memahami betul dari agamanya. Dari agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Iya. Baik. Di sini oleh penulis rahimahullahu taala dibawakan empat dalil. Dalil yang pertama, waqaulullah taala wa hum yakfuruna birrahman al-ayah. Dan mereka ini kafir terhadap Ar-Rahman. Ya, ayat di surah Ar-Ra'd ya. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kelanjutan ayatnya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Iya. Baik. Jadi di sebab turunnya ayat dimaklumi ya. Iya. Dimaklumi akan datang sebagian darinya. Disebut nanti dalil yang keempat. Jadi mereka mengingkari, ya, sebagian orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari nama Ar-Rahman. Mengingkari nama Ar-Rahman. Baik. Jadi itu mana yakfurun bir-Rahman. Mereka kafir kepada Ar-Rahman. Yaitu mereka kafir terhadap nama Ar-Rahman. Jadi kafirnya mereka, pengingkaran mereka terhadap nama Ar-Rahman itu dihitung kufur. Disebut dengan bahasa apa? Disebut dengan bahasa kufur. Baik. Karena itu dari kelompok yang mengingkari kebanyakan dari nama-nama dan sifat seperti kelompok Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama. Kata Ibn Al-Qayyim tentang kelompok Jahmiyah, walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani alla laka'iyul imamu haka'an alla laka'iyul imamu hakahu an hum bal hakahu qablahu at-Tabarani. Ya, telah bersepakat di dalam mengafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Artinya 500 ulama yang mengafirkan kelompok Jahmiyah. Nama-nama 500 ulama ini itu Imam Al-Lalakai rahimahullahu taala, Al-Lalakaiul imamu hakahu an hum bal qad haka bal hakahu qablahu at-Tabarani. Jadi Imam Al-Lalakai itu menghikayatkan dari 500 orang itu. Ada di buku beliau. Ada yang dengan sanad, ada yang disebut nama-namanya. Itu pun Al-Lalakai berkata, ini saya kumpulkan biasa saja. Kalau saya lacak lagi saya akan dapat lebih banyak daripada itu. Iya. Dan sebelumnya Imam At-Tabarani juga menghikayatkan dari 500 ulama. Imam At-Tabarani punya buku judulnya Kitabus Sunnah. Nah, di situ juga beliau sebutkan ulama-ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Karena kelompok Jahmiyah ini mengingkari seluruh nama dan sifat. Kecuali sifat apa? Sifat al-wujud. Tidak berani dia katakan Allah tidak ada. Nah, ini satu sifat yang dia tetapkan itu sudah bantahan untuk kelompok apa? Kelompok Jahmiyah sendiri. Kelompok Jahmiyah kenapa dia mengingkari sifat? Katanya karena kalau kita tetapkan sifat, nama dan sifat bagi Allah, itu artinya kita serupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Maka dikatakan kepada kelompok Jahmiyah, ya Allah, kalian katakan ada. Ya, kamu ada atau tidak, wahai Jahmi? Dia pasti akan berkata, saya juga ada. Kalau begitu, kamu samakan diri kamu dengan apa? Dengan Allah. Jadi dia tidak bisa lepas dari sudut manapun. Nah, itu nanti akan ada nanti di kaidah tentang sifat. Al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawlu fi ba'di al-akhar. Berucap pada sebagian sifat itu sama saja dia berkomentar pada sifat yang lainnya. Baik. Jadi ini dalilnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala, ya, beliau ingin menjelaskan di sini bahwa mengingkari nama Ar-Rahman itu adalah kekufuran. Ya, mengingkari nama Ar-Rahman saja, satu nama dia ingkari, itu disebut kekufuran di sini. Ya, maka demikian pula kalau dia mengingkari sesuatu yang lain dari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena babnya sama. Babnya sama. Baik, dan terdapat pada ayat bahwa beberapa faedah yang terpetik dalam ayat. Yang pertama, terdapat mengingkari sesuatu dari nama dan sifat itu adalah kekufuran. Yang kedua, terdapat wajibnya mengimani nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, terdapat kewajiban tawakal kepada Allah dan bertobat. Dan yang keempat, terdapat wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dalil yang kedua. Dikatakan di sini, kata beliau rahimahullah, wa fi sahihil Bukhari annahu qala qala Aliun radhiyallahu anhu hadithu an-nas bima ya'rifun aturiduna ay yukaddaba Allahu wa rasuluh. Ya, berceritalah kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Berceritalah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Apa yang mereka bisa pahami, apa yang mereka bisa ketahui. Apakah kalian menghendaki Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi maksudnya jangan bercerita sembarangan. Ya, sampai mungkin dia bercerita akhirnya Allah dan Rasulnya didustakan. Ini sama dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah kalian bercerita sebuah hadith kepada satu kaum yang akal mereka tidak sampai ke sana, kecuali sebagian mereka akan tertimpa fitnah. Kecuali sebagian mereka akan tertimpa fitnah. Baik. Jadi ini dasar syar'i ya, di mana suara itu tidak pantas dia menyampaikan kepada kebanyakan manusia, kecuali hal yang bermanfaat untuk mereka. Tapi kalau perlu disampaikan, perlu diterangkan, maka ini dia lakukan seperti yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas kebalikannya. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, warawa Abdul Razzaq an Ma'marin adi bin Tawusin an Abihi an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani, sudah berlalu, dari Ma'mar bin Rashid Abu Urwa Al-Basri. Iya. Ini juga beliau dari apa namanya? Orang Yaman ya. Dari salah seorang ahli hadis yang terkenal. Nah. Kemudian Ani bin Tawus, dari bin Tawus maksudnya Abdullah bin Tawus. Iya. Beliau ahli fikih, sebagaimana ayahnya juga ahli fikih. Kata beliau, an abihi, dari ayahnya, yaitu Taus bin Kaisan Al-Janadi, imam masyhur Taus bin Kaisan Al-Faqih, murid senior Ibnu Abbas, salah seorang dari murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Annahu ra'a rajulan, bahwa beliau melihat seorang lelaki. Ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf ya. Dan terlihat sanadnya sahih. Di atas syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Kata beliau, annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istingkaran lidhalik. Ya, beliau melihat seorang yang gemetar ketika mendengar sebuah hadith dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dia gemetar? Itu artinya intafadha, artinya dia ittarab, bergoyang, gemetar. Kenapa? Istingkara lidalik, dia mengingkari. Ya. Mengingkarinya. Jelas ya? Faqala ma faraku haula. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apa yang mereka khawatirkan? Farak itu ketakutan, kekhawatiran mereka itu apa? Yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Ya. Mereka mau menerima dalam perkara muhkam, tetapi membinasakan diri dalam perkara apa? Dalam perkara yang mutasyabih. Ini luar biasa ya kalimat Ibnu Abbas ini. Iya. Dan ini dari kalimat-kalimat yang keluar dari para as-salaf, menunjukkan kedalaman ilmu mereka. Jelas ya? Iya. Jadi maksud penulis membawakan atsar Ibnu Abbas di sini, beliau ingin menunjukkan bahwa ya, seorang yang mengingkari sesuatu dari sifat ya, itu sama saja dia mengingkari sesuatu dari apa? Sesuatu dari nama. Sesuatu dari nama. Kalau nama kan jelas. Ya. Kalau sifat kok dia ingkari? Artinya nama dan sifat itu sama. Dia satu bab. Jadi kenapa di nama dia terima, sedangkan di sifat dia apa? dia mengingkarinya. Di sifat justru dia mengingkarinya. Iya. Baik. Itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Jadi beliau di sini membawakan atsar dari Ibnu Abbas, pengingkaran terhadap orang yang menolak sesuatu dari sifat. Karena sifat itu sama dengan nama. Ya, semuanya diterima. Baik. Dan ini yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kaidah besar ya di dalam memahami Al-Quran. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran yang muhkam dan mutasyabihnya, itu semuanya diterima. Apa yang dipahami maknanya, diterima. Dia tidak paham maknanya, dia juga terima. Dia juga terima. Jelas ya? Jadi semuanya dia terima di dalam ayat-ayat Al-Quran. Atau di dalam apa namanya, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, muhkam itu adalah sesuatu yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabih adalah sesuatu yang pemahamannya itu agak samar. Baik. Dari atsar Ibnu Abbas ini dipetik pelajaran bahwa tidak ada masalah seorang itu menyebut ayat-ayat sifat, hadith-hadith tentang sifat di tengah orang-orang awam atau orang-orang khusus untuk mengajari mereka mimbabi ta'lim. Kalau seorang guru mengajarinya untuk mimbabi ta'lim, itu enggak ada masalah. Dan ini wajar ya Ibnu Abbas berucap seperti ini. Ya, beliau panutan di tengah manusia. Adapun kemarin saya sebutkan Imam Malik kadang beliau menganggap makruh menyampaikan hadith-hadith sifat di tengah orang awam. Karena di masa Imam Malik sudah mulai banyak syubhat. Sudah mulai banyak apa? Banyak syubhat. Akhirnya dia sikapi dengan sesuai dengan kondisi di masa itu. Jelas ya? Tapi bukan artinya tidak disampaikan, disampaikan. Kalau disampaikan dia terangkan, dia jelaskan. Agar supaya tidak ada syubhat yang tersisa. Iya. Dan terdapat dalam atsar Ibnu Abbas ini bahwa siapa yang menolak sesuatu dari nas sifat dan mengingkarinya, maka ini dari orang-orang yang binasa, minal halikin. Iya. Dan terdapat di dalam atsar Ibnu Abbas syariat mengingkari orang-orang yang menolak sesuatu dari sifat-sifat. Iya. Syariatkan untuk diingkari. Baik. Selesai dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, dan ini yang terakhir. Kata penulis rahimahullah, walamma samiat Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur rahman ankaru dalika. Begitu orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, ankaru dalika. Orang-orang Quraisy pun mengingkari hal itu. Mereka mengingkarinya. Fanzalallahu fihim, maka Allah menurunkan ayat tentang mereka. Wahum yakfuruna birrahman, sedang mereka kafir kepada Ar-Rahman. Ini kisah di perjanjian Hudaybiyah ya. Ketika terjadi perdamaian antara kaum musyrikin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu diperintah kepada Ali bin Abi Thalib, tulis bismillahirrahmanirrahim. Cuman orang-orang Quraisy tidak mau menerima hal itu. Ya, maka masyarakat jahiliyah cuman bersepakat untuk menulis bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, begitu saja. Jelas ya? Mereka tidak mau menyebut Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, beliau berkata ya Rahman ya Rahim. Maka kaum musyrikin pun berkata, ini Nabi Muhammad katanya dia hanya menyembah sembahan yang satu. Kenapa dia sebut dua, Rahman dan Rahim? Maka turunlah ayat qul idullaha awidur rahman ayyan ma tad'u falahu al-asmaul husna. Katakanlah berdoalah kalian kepada Allah dan berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Nama manapun yang kalian pakai, semuanya adalah Asmaul Husna. Ya. Karena itu kaidah dari pembahasan sifat, ta'addudul asma was sifat la tadullu ala ta'addudid dzat. Berbilangnya berbagai nama dan sifat, banyaknya nama dan sifat tidak menunjukkan banyaknya dzat. Tidak menunjukkan banyaknya dzat. Itu hal yang wajar ya. Si fulan dia pemberani, dia dermawan, dia pengasih, kan begitu. Padahal satu orang, tapi banyak sifatnya. Itu bisa, kan begitu. Dan itu tidak bertentangan, tidak menunjukkan dia banyak. Tidak menunjukkan dia banyak. Baik. Maka di ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah. Ini beliau ingin terangkan sebab turunnya, supaya memudahkan memahami makna dari bab. Dipetik dari athar ini tentang wajibnya menetapkan nama-nama dan sifat. Dan yang kedua, terdapat bahwa berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya siapa yang dinamakan. Ya, berbilangnya nama-nama tidak menunjukkan berbilangnya siapa yang dinamakan. Dan terdapat syariat berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Ya, di dalam bab ini terkandung masail. Ada 5 masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Al-ula, adamul iman bi syai'in minal asma'i was sifat. Tentang tiadanya keimanan terhadap sesuatu dari nama dan sifat. Maksudnya di situ adamul iman, sebab yang menyebabkan iman itu dianggap tidak ada apabila dia mengingkari sesuatu dari apa? Nama-nama dan sifat. Ya, begitu maksud dari penulis. Ya. Baik. Jadi adanya bentuk dia mengingkari nama dan sifat, maka itu menunjukkan hilangnya keimanan, ketiadaan iman dari dirinya. Ats-tsaniyatu tafsiru ayatir ra'd. Yang kedua, tafsir ayat ar-ra'd, wahum yakfuruna birrahman. Ini sudah kita terangkan ya, orang-orang Quraisy itu mengingkari nama apa? Nama ar-rahman. Maka turunlah ayat terkait dengan mereka. Ats-tsalitsa tarku at-tahdits bima la yafhamu as-sami'. Ya. Tidak dibenarkan menyampaikan hal-hal yang manusia tidak memahami. Manusia tidak memahami. Ya. Hal yang tidak bisa dipahami, apalagi kalau dia buru-buru menyampaikan, itu jangan dia sampaikan. Ya. Jangan langsung dia sampaikan, mungkin di waktu lain dia sampaikan. Ar-rabi'a, yang keempat, dikrul illah annahu yufdi ila takdibillahi wa rasuli walau lam yata'ammadil munkir atau al-munkar. Iya. Penyebutan apa namanya? Illah, apa sebab? Sebabnya karena itu bisa mengantar kepada mendustakan Allah dan Rasulnya. Kenapa dilarang menyampaikan? Karena itu bisa mengantar kepada apa? Kedustaan, kepada mendustakan Allah dan Rasulnya. Walaupun dia tidak sengaja. Walau lam yata'ammadil munkir. Ya. Walaupun yang mengingkari ini dia tidak sengaja. Ya. Di situ harokatnya al-munkir ya harusnya. Walaupun dia tidak sengaja. Baik. Al-khamisa, kalamu Ibn Abbas liman istankara syai'an min dhalika wa annahu ahlaka. Ini maksud dibawakannya ucapan Ibn Abbas untuk mengingatkan siapa yang mengingkari hal tersebut bahwa itu adalah perkara yang bisa membinasakannya. Ya, wallahu ta'ala alam.